Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, ala Yasin Habibillah. Ketun teman, ngumun teman, ngumur siji oraku sebab rio kelawan dengki orang abekti kang moho suci gede banget kencarane wong nipatah netepi jamaah karo nunggu nunggu imame puji lan zikir ing panggonane eling eling siro manungso sadurung mati podo topato topat sawise mati ojo krono ojo.